Sing mau wae, sing mau. Iya. Ya wes, yang tadi, yang tadi. Cumi-cumi audio, Sugeng Makarya, simpatik Sugeng Inceng. Lintang Ati. Sorry gak bisa bawakan lagu yang rancak-rancak, dibawakan lagu yang sendu-sendu, seneng dusel. Spesial buat ibu-ibu semuanya tanpa terkecuali. Tamu undangan juga untuk semuanya saja. Merdeka! isonya.